terusno cerita kula Nabi Ibrahim. Uang sak pinter-pintere sak soleh-soleh mesti dihadzun nafsi. Nabi Ibrahim dijak teng alam malakut dhewe pangeran. Niki cerita teng kitab Hikam. Bareng delok wong zina, wong macam-macam, Ibrahim ditakoki pangeran, "Cara kowe piye, Him? Matikan saja ya Allah, mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat, mbek Allah dipateni." Terus ketemu orang yang tukang mangan riba, rentenir, mencekik fakir miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana, Him? "Ya matikan saja ya Allah, mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba." Wis dituruti kabeh pengiran. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, "Ya Allah, huwa samratu fuati, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih?" Terus jarene Allah, "Kowe gak eling, Him. Zaman tak jak ning alam malakut anggur wong mbok kon mateni. Iku kawulaku. Aku ngenteni tobaté. Enak wae kowe ngongkon apa mateni. Aku yo tersinggung, iku kawulaku. Aku ngenteni tobaté kok malah mbok kongkon mateni. Tak turuti ra tak pikir. Kok kowe tak kongkon mateni anak mbok pikir. Mun Gusti mboten kula pikir akhir-akhir itu." Nah, saiki padha. Ruhane lho kiai lah. Nek ana wong wetok numpak GL Max katokan cekak, wah anake sapa luput suwuk. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe taponane, "Gusti, ngapunten jenengan ingkang kathah." Merko anake. Kula sering pidhato ngeten di hadapan para Gus, di hadapan para kiai. Nek ana pembantune ruhin mecahno gelas, terus ana cerita, ruhin ngamuk mergo nggo gelas hati-hati pecah. Mesti ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo umpama ayu ra iso wong ngamuk wong ayu, paham ya? Mecahno gelas lah wis ta. Kowe iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya peselek kira seneng kan? Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes sih kan. Kenapa mbok amukin? Mboten hati-hati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu ruhin seneng terus mecahno gelas, kok gelas? Mobil lah kok gelas kurang dhuwur. Kira-kira nyepura ta? Enggak. Nyepura. Ternyata ngamuke ora krana kesalahane cah wedok mau, ya mergo nafsune. Ora ana nafsu sehingga iso. Nah, mulane jawe dawuhe Hikam, piye-piye sing mimpin manusa iku nafsu, ora salah utawa bener, tapi napa? Nafsu. Ana wong kelompoke dhewe bid'ah ya dibilo-bilo iki ra bid'ah iki sing hasanah. Wah, sentuk ae oleh bilo. Lha kula nu nganti bingung ngadepi tradisi kita. Fathul Mu'in itu kitab yang diaji kita semua. Itu mengkritik sholat nisfu saban. Tapi semua yang ngaji Mu'in itu sholat nisfu saban. Ya karena balane dhewe. Nggih mboten. Ya wis ngono, sedonya wis ngono. Ya tapi ya menungso ngono iku mboten ep. Sampeyan jangan kira tuh ep ora ep wis biasa ae menungso. Nggih, nggih biasa mawon napa? Menungso. Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula cerita tenan kula fatwa tenan menyang. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikuté Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid. Iya sudah fathu, sudah normal, keadaan normal mun sugih. Dia sholat di masjid, klambine jubah iku dicoplok. Dadi wonten centelan niku dicoplok. Serbane dicoplok. Terus dekne sholat tuh sarongnya dicancangno ning gulune. Gaya wong melarat kuno ngono seorang sarongnya ditalekno teng napa? Gulune. Tabi'in udah protes. Ungzuru ila hadza syekh delok le. Sahabate Nabi sholat kok gak nganggo ridak, gak nganggo jubah. Iki sahabat model apa? Jawab Jabir bin Abdillah, "Liyaroni al-ahmad misluk, ben wong bintu-bintu koyo kowe roh." Aku dhisik sholat mbek Nabi ku ora sugih. Lam yajid ahaduna thauben, ndak semua orang punya dua. Carane sholat ya ngene iki. Piye-piye ke sholat ngelakoni sunat ngene iki mergo mampu. Mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, kue serbanan, jubahan. Berhubung mampu, kue darani sunat. Apa semua umat Islam mampu jubahan? Mampu duwe ridha? Kan ndak semuanya napa? Mampu. Ana wong ngandalo itikaf ning masjid jare eling akhirat. Iya kowe laku anjen kiai, profesimu itikaf. Lah wong liya sing tukang satpam mbok jak itikaf, ben di PHK lah kowe. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh al alim al alama. Misale wong satpam ora masjid serbanan, wong darani karepe piye? Lha iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti wong ben ngerti apa-apa aja kembarno coba pukul napa rata. Mulane jare Jabir, kue para tabi'in niku serbanan juban piye-piye perkarane kaya saiki mampu. Zaman aku salat iku isaku mung diklambi sitok ngene iki. Ya semenjak iku ulama-ulama is biasa. Sampeyan roh teng Turki kalau salat nganggo kedhu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia ada biasa kedunan. Wong Arab ya serbanan jubahan, is biasa sesuai adat napa masing-masing. Ngono do biasa mboten disoal. Untung Turki wonten muhaddis al-kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora ketunan nganggo jas. Nek cara wong Indonesia rak janggal, weh walime ngono kok nganggo jas ora ketunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendakep dadi nak salat niku kados baris ngoten. Tangane napa dilepas. Kadang-kadang sendakep sedelok dilepas meneh, sendakep sedelok dilepas meneh. Nak kunut yo ora tangane diangkat. Wis tetep ngejejer. Ya kadang-kadang diangkat yo ngoten. Jare alasane ulama mriko niku trene donga ning salat ora ngangkat tangan. Jare salat kok tren-trenan. Donga iku nak ora salat kan trene diangkat tangane, tapi nak ning salat iku trene gak diangkat. Bu, nah, misalnya diangkat pas kowe julus ben sajaten Robi Firli kan ngene. Jare dene tapi mau cerita iku jare dene. Berarti ulama iku ya macam-macam, wis kunane kuno iku macam-macam. Mergo iku masalah-masalah sing mukhtalaf ale. Ana sing nak kuno diangkat donga tangane, ana sing mboten wis kunane kuno. Wis biasa nak ulama melihat begitu itu biasa. Mergo ora masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukune napa sah. Mulane Jabir bin Abdillah ngetokno ning para sahabat, para tabi'in nak zaman Nabi ku yo ora ngono. Nah, saiki iki delok sampean, misale sampean duwe mantu zalim utawa duwe mantu fasik utawa diponakan fasik. Kowe hubungan mbek apa arep-arep diparingi to? Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena azab? Dong padha maksiate sing sitok diarep-arep azabe, sing sitok diarep-arep tobaté, pangerane padha. Lah iku nunjukno nek kowe gedeng maksiat plus ana nafsune. Piye-piye sing maksiat wong li? Ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Allah Gusti jenengan ngepurane sing akeh. Kowe nak dibodoni wong, wong kok bodoni aku? Muka-muka melarat dunia akhirat. Dalke tau bodoni wong ra maksud awak melarat dunia napa? Akhirat. Nah, mulane wong kudu hati-hati ge, mulane ngedawuhi Rabbi adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe istighfar yo butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Ini mau misalnya kayak gedeng maksiat tenanan, Allah pirsa nak gedengmu plus karena sing maksiat itu ora sanak, ora kadang, ora kerabat. Nak sing maksiat ku sanak utawa kadang utawa kerabat, gedenge merapati tenan. Contoh paling gampang ini rungokno tenan ben sampean niru nak ilmune Nabi Ibrahim. Ruhin ku jajan mbek kula. Sesuk dina apa? Selasa. Jajan mbek kula jam 8 ketemu jebule ra ketemu. Tak wamu. Tak bintu, orang konsisten, orang profesional, orang mbah kon. Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa jajan be aku, ya ora teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenan 2 juta. Jajian ora tepat waktu. Milih ra ngamuk, ditagih malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin krana nyulaini janji apa krana aku ora diutang Ruhin pertanyaan ini. Mergo aku ora diutang, jajal nyulayani lah aku diutang. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe? Wis nyulayani janji lah. Iso. Ketemue mire kok ben ngamuk. Lah iku nunjukno kasusnya sama tapi perlakuannya beda. Cuma sing pantes disebut aku ngamuk perkarane janji gak ditepati. Sajane ning atine plus wong iki aku ora diutang. Wis nomor 1 kuncine iku. Ayo mulane hati-hati ku sing dimaksud Allah, him kowe gething ngene iku mergo sing maksiat ora keluargamu. Umpama sing maksiat keluargamu, kowe mesti arep-arep disepuro. Semenjak iku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nek sing anut kula ke karuan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Akan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono cara ora ya waman asani fa innaka shadidul iqab. Ya ora iso ya waman asani fa innaka nawa ghafurur rahim. Mun kula terus nang. Awalau ataf alu dalik, ono tong lakoni panjenengan dalika, awataf alu ono tong lakoni siro fir'on dalika emang kono-kono penyiksaan. Walau cik itu senajan tau nekano ingsun kak ingsiro bisein klan perkara mubinin kang jelas. Burhan yang dikasih bukti bayinin kang jelas ala risalati ngatasi utusan ingsun. Jadi apa jenengan tetep wani baik kulo, senajan tau kulo membawa bukti bahwa saya ini nabi. Kala dawuh ngucap sapa fir'onu fir'on lahu maring sinten Musa. Kula nanggir muni dawuh weling kula dikonco gobloke ra karuan zaman ngaji. Ke Quran iku kalamuwa. Dadi angger kabeh kula yang ngendikan bareng maca juz 13 wa qala syaitanu lamma kudil amru. Wa qala lan dawuh sapa syaitanu setan. Bareng diamuk guru nih, setan kok dawuh niki Quran Pak. Quran. Pikirane ku iki Quran. Dadi kudu tetep apa? Dawuh mlane kula angger muni wa qala bingung. Pe muni dawuh jebule Fir'aun. Apa yang mengucap ini? Quran. Jadi terus gurunya malah yang disalah. Ini Quran Pak. Jadi wako lalan ngendikan sopa asyaitonu syaitan. Wah repot. Makanya cara Jawa udah direpot kabeh kan. Cara bahasa Indonesia kan podo. Wakola lan mengatakan, jadi setan cek nabi podoa. Wakola nabi yang mengatakan setan yo mengatakan. Yo repot nih, kan nabi kok podoa beno boh? Setan, serempot nih. Nuruti uang gue serempot. Nak temuriki nopo? Nak Fir'aun? Ngucap ya? Yes, ngucap sedengan. Kola ngucap sopo Fir'aun, Fir'aun lagu maring Musa. Fakti mongko nak ano siro biiklan saya imubin ingkun dalam ano siro menasoti ginas tengah saya ngusing bener fihi ing dalam saya imubin. Falko mongko nyebul ano sopo Musa aso ing tongkat Musa. Faidan mongko nalikane mongko no hiau tay tongkat uta aso iku suk banun jadi ulo mubinon kang jelas. Hayatun tegese ulo azimatun kang gede. Wana zaalan nyoplok sopo Musa ya tahu ing tangane Musa akro jahat tegese ngetok ano sopo Musa ha ing yat minje bihi saking sae Musa. Ngeten Nabi Musa kan ngeten pokoke kiai-kiai nak mrektekno ngeten. Ngeten kene kan demek sak ngeten bareng dibuka ngeten terus dadi metu napa? Metu sinar. Faizan mengko nalikane ngono ya tiyat iku bendoku putih banget datu suwaen tegese duwe cahaya linadhirin kedhe wong sing ningali. Khilafama hale beda perkara kanat kang ana apa iki layat alih ngatasé menal udma saking kemerah-merahan. Wis pancen ana sinare tenan. Umume tangan kan kemerah-merahan niku mboten jen keluar sinare putih. Tapi Fir'aun kala ngucap sapa Fir'aun Fir'aun il malai maring sekelompok haulahu ing pinggire Fir'aun. Inna hadza sak temene iki kula sakhir untuk kang sihir alimun kang pinter. Dadi ora darane mukjizat. Wis rugi pokoke ngandani wong sesat iku rugi. Ana mukjizat jare napa? Sihir. Wah, iki sihir iki jare wah repot. Manane faikun tegese wong sing ngungguli fi ilmi sihir ing dalem ilmu sihir. Wah, Musa iku pancen ahli napa? Sihir. Lah anggere wong kok kepengin menang mesti ditafsirkan yuridu ngarepno sapa Fir'aun ayu khrijakum. Ing yen ngetokno yuridu ngarepno sapa Musa iki. Yuridu ngarepno sapa Musa ayu khrijakum yen to ngetokno sapa Musa kum ing sira kabeh min ardikum sanging bumi sira kabeh bisihrihi lan sihire Musa. Niki pintere Fir'aun. Mulane ora ono pinter kok Fir'aun. Dadi dhekne merovokasi. Lihat Musa melakukan pertunjukan dan dia melakukan pertunjukan hebat pasti motifnya adalah dia ingin menguasai bumi Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Wah, akhirnya wong kaum-kaum Fir'aun terprovokasi nganggep Musa ini sebagai tersangka. Mergo calon tukang ngusir wong-wong napa kip Kipti. Oh, wis Fir'aun provokator tenan. Kemudian wis meh kalah malah. Lihat ini Musa melakukan pertunjukan, pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Apakah Anda rela Mesir dipimpin Musa gitu? Jadi parah tenan wis. Paham iku maksudnya, jadi Musa kan gak ada mukjizat. Tapi oleh ngomentari Fir'aun seperti lihat Musa melakukan pertunjukan dan motifnya pasti ingin menguasai bumi Mesir. Dan itu bumi kalian. Coba menurut Anda gimana ini? Ngawang Mesir termotivasi, wah harus dilawan. Jadi akhirnya rasa sempat mikir, iki mukjizat ta sihir. Mergo diprovokasi sentimen kedaerahan. Iku dawuh Syekh Nawawi Banten ngoten niku. Terus pintere Fir'aun niku kula baleni malih ya. Mestinya ketika Musa menunjukkan mukjizat itu harusnya diskusikan ini mukjizat apa sihir. Kula baleni malih ya. Ketika Musa menunjukkan mukjizat harusnya diskusi itu kan terbatas ini mukjizat atau sihir. Tapi Fir'aun pinter. Anggapnya Fir'aun itu yang Mesir. Gitu. Fir'aun pinter. Coba Musa ini melakukan pertunjukan, pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Padahal Mesir ini bumi Anda. Kalau menurut Anda gimana ini? Musa tak apa noy? Wah harus kita lawan. Intinya tidak sempat memikir, iki mukjizat apa sihir? Karena dibangkitkan sentimen kedai kederan. Piye-piye Musa iku ora wong Mesir. Oh, iku pintere Firaun dadi dene yuridu ayukhrijakum min ardikum. Piye-piye saiki motive Musa iku ingin nguasai napa Mesir. Bariku kowe kok diusir saka bumi napa Mesir. Famadza mongko apa tak muruna perintah sira kabeh. Akhire kalu padha ngucap sapa kamu Firaun maksude tiyang Mesir arji. Manane tunda sira wa akhau lan dulure Musa. Coba nanti dulu kita putuskan nanti manane arji akhir amrohuma. Mbon sakniki kita rembukan dulu bagaimana menghadapi Musa dan napa Harun. Carane sepundi wa aslan ngutus panjenengan fil madaini ing pura-pura kota hasyirina. Engkang ngumpulno tukang sihir jamiina tegese ngumpulno kabeh ing tukang sihir. Ya tu mongko nekakno sapa ahlul amsor ka ing sira bikulis saharin kelan saben-saben tukang sihir alimin kang alim, kang pinter. Yufaddilu kang iso ngungguli sapa sahar Musa ing Musa fi ilmi sihir ing dalem ilmu sihir. Fajumi amongko den kumpulno sapa saharatu tukang sihir limi kotiyomen krana pertemuane dina maklumen kang den tentokno. Terus ada pertunjukan sihir wae. Wawa tiyomu maklum ing wektu duha iku wektu duha min yaumi zinah saking mulai hari napa hari Id. Jadi kamane cara sakniki iku pertunjukan sihir iku cara sakniki 17 Agustus. Pokoke kira-kira pas cara teng Indonesia nggih 17 napa Agustus. Nah cara teng Mekah mungkin nggih pas haji. Pokoke yang kira-kira itu yang menyaksikan napa menyaksikan banyak. Wae walhasil kula cerita teng Nabi Musa niku kula pesen setunggal nggih. Pokoke hidayate pangeran niku sing paling parek kangge tiyang tawadhu. Terus pada akhirnya ulama-ulama ngendikan ketika pertunjukan sihir niku saharatu Fir'aun niku bareng roh Nabi Musa nunggu anteng resik niku sungkan. Saking sungkan niku mestinya kan mau pertandingan tapi malah kaumnya saharatu Fir'aun meningini. Ya Musa imma antulkiyah wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Fir'aun wis rada kaget. Iki piye apa tukaran kok malah sopan-sopanan. Jadi pas, ya pas Saharatu Fir'aun itu kan sihir kan diorder Fir'aun kan. Diorder untuk mengalahkan Musa. Tapi bareng ning lapangan terbuka didelok wong akeh malah. Qalu ya Musa, imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Wong nak Fir'aun wis tersinggung, piye apa-apanan iki? Nabi Musa ya sopan jenenge Nabi ya sopan. Qala bal aku. Jenengan riyen mawon. Wah kacau kan, iku Nabi Fir'aun itu cerdas, kok iso ngono? Akhirnya kaumnya Saharoh ya, biasa bahasa Jawa malah bingung. Pokoknya Saharoh itu terus duwe zabik kok air raksasa terus tampar ya lho, tampar. Niku ditekuk santai-santai. Barek ditekuk santai-santai niku digawe air raksa. Makanya mereka minta pertunjukan itu pas terik napa? Matahari. Bareng tampar iku wis misale rupane wis rondok putih ditewekuk nganti entek dikae air raksa terus dicul. Dicul kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Orang yang dari jauh melihat seakan-akan itu ular yang bergerak. Padahal pancen tampar ditekuk maksimal terus diculno kan. Molet-molet kan? Lah molet-molet didelok kok adoh. Nah kaya ula, diarani ula. Terus faal kau Musa asohu bareng tongkate Musa dicolot dari ulo tenan diuntal itu entek tampar malan jari Saharoh iki rasihir rong tamparku hilang kau lah ya malan di neroh iki rasihir rong tamparku hilang tenan malan langsung do sujud faul kias Saharoh tu dobo bareng do sujud kau lu aman nabi Robin nah, bareng wes iman dek ni pikirane Fir'aun eling. Wah berarti kong kali kong mati emang mau sopan-sopanan lah akhirnya sopannya malah perkara jadi sopan-sopanan sing alami saya ini ditafsir no Fir'aun itu reka mati emang mau ke sopan-sopanan jibule innahu lakabiru kumul ladhi allamakumus sihir panjen Musa itu gurumu. Wah sepanjen Fir'aun itu dua kek sopan-sopan alami kok ditafsir no kong kali kong. Ya cerdas tenan, Fir'aun itu cerdas tenan. Celek situ itu cerdas tenan. Sampai saya jadi tontonan kerjanya ini ulama Mesir, mata yang nombong tenan. Mulanya gajlokan ulama Mekah. Ulama Mesir senang gajlok ulama Mekah. Gue itu ulama Mekah, tangganya Abu Jahal, Abu Lahab. Paling gue yang arah minduan yang misalnya. Tapi ulama Mekah anggo jek ulama Mesir malah parah kuwe bedino ngritik Firaun tapi rezekimu kok mumine apa Firaun. Nak gejlokan maksud gejlok ora sama melo-melo kan gejlokan. Jadi Firaun itu ya pinter, jadi mau merovokasi sentimen kedaerahan supaya orang Mesir anti sinten Musa karena Musa orang Bani napa Israel. Setelah pertunjukan sihir sopane Sahara atau Firaun dianggap bukti nak mereka muridnya Nabi sinten Musa. Mulane jare tafsir Ibnu Katsir, wa hadza jahlun mu'anidun lil haq. Iku saking gobloke Firaun, wong kok pinter molak-malik fakta. Wong karuan tukang sihir sing milih ndekne, sing nentokno ndekne kok dianggap balane Nabi. Ya tukang sihir sing milih ayo Firaun to. Begitu mboten? Bareng wis kalah jare balane. Lho Nabi Musa kenale yo lagi ketemu ning area iku kok sing njupuk yo ndekne, sing milih. Nggih mboten? Bareng kalah jare ne kancane. Lah Musa kenale ning ndi wong ketemune yo ning. Paham ya teng kalangan wau. Lah iku sampe lane wis kunane kuno iku wong dolim yo pinter-pinter. Nggih wong dolim yo napa? Pinter-pinter. Walhasil akhirnya mereka sujud. Sujud ning pangeran iman ambek Firaun diancam disiksa. Bareng disiksa jawabe mereka qalu la dhira inna ila rabbina napa mungkalipun. Kula ora sampean pateni yo mati, mbok pateni yo mati, mboten masalah sing penting robbana afrigh alaina sabra. Napa robbana afrigh alaina napa sabra. Mugi-mugi jenengan maringi sabar kula. Diku nunjukno ana iman sesaat barokai bayinah nggih bali-bali. Barokai bayinah ngerti bukti bener. Benare Nabi Musa iman lagi sak jam rong jam langsung siap nopo mati dan mengabaikan duniawi. Jadi ku nunjukno nak betapa pentingnya iman nganggo bayinah. Sahara tu Firaun imane baru sekian jam tapi langsung siap menerima azab saking nopo Firaun pun nggih.